jika dalam rumah tangga penghasilan istri lebih besar dari suami dan istri belum bisa meninggalkan pekerjaan, bagaimana sikap suami dan istri yang baik menyikapi hal ini? Tentu perlu kita lihat apa kerjaan yang digeluti oleh si istri. Kalau itu pekerjaan yang halal, maka pada dasarnya halal pekerjaannya dan hasilnya. Kalau pekerjaan yang haram, maka jelas wajib ditinggalkan. Kalau pekerjaan yang halal tapi lingkungan yang tidak baik, karena akan banyak berhubungan dengan lawan jenis, ya, maka yang seperti ini diusahakan istri tidak melakukannya. Diusahakan istri meninggalkannya. Kalau dia ingin tetap bekerja, cari pekerjaan tentunya yang halal. Pertama, kedua, lingkungan yang baik, yang jauh dari pergaulan dengan lawan jenis. Ya. Kalau anggap misalnya istri tetap bekerja, tapi pekerjaan yang baik, dan penghasilan pekerjaan yang baik, lingkungan baik, halal, bagaimana dengan istri yang seperti itu, ternyata gajinya lebih besar daripada suami. Kalau sekedar gaji lebih besar daripada suami, asal tidak membuat dia melakukan sikap nusyuz. Nusyuz itu artinya sikap tidak taat kepada suami. Merasa lebih tinggi, tidak mau taat, mungkin bahkan mengangkat suara di atas suara suaminya, atau ikut ketika dibentak ikut membentak juga. Nah, kalau ini menjadi faktor yang seperti itu, maka tidak ada kebaikannya pekerjaan tersebut dan penghasilan tersebut. Apa artinya? Kalau pekerjaan dan hasil itu berbuah prahara dalam rumah tangganya. Ya. Tapi kalau pekerjaan dan hasil yang seperti itu tidak berakibat buruk pada dirinya dan suaminya, maka masih boleh saja dengan ketentuan yang tadi kita sebutkan. Ya. Namun, wallahualam, ya, di sini juga kita perlu ingatkan bahwa sang suami dia berusaha untuk betul-betul memenuhi kebutuhan istrinya. Kalau istrinya siap meninggalkan pekerjaannya, suami tentunya juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.